Bagaimanakah contoh dakwah kepada kalangan awam orang-orang Islam? Sebab kalau saya lihat daurah-daurah selama ini yang berangkat umumnya salafiyin. Nah, kalau terkait dengan daurah-daurah, sesungguhnya untuk semua kaum muslimin ya, dengan temanya, ada tema-tema umum dilaksanakan secara terbuka itu untuk muslimin secara umum. Walaupun yang hadir ya banyakkan salafiyin. Salafiyin yang masya Allah thullabul ilm, paling tidak ada 2, 3, 4, 5 dari mereka, atau sampai ilmu kepada mereka dengan corong dari luar kalau diizinkan, atau dengan penyebab konflik dan segala macam sampai kepada mereka. Tapi yang lebih fokus saya kan ini pada halaqah-halaqah ilmu, majelis-majelis khusus yang memungkinkan bagi sebagian da'i datang ke tempat-tempat masjidnya kaum muslimin, dakwah langsung di tengah-tengah mereka. Barakallahu fiik. Tapi kalau materi-materi yang cukup berat, yang sifatnya intern, itu kalangan pribadi saja. Terjadi ya kan, dakwah umum ada, dakwah khusus ya ada, untuk intern salafiyin ya ada, untuk orang awam pun juga ada. Jadi itu jangan mana daurahnya, atau mana secara umum terkait dengan dakwah sunnah, barakallahu. Halakah-halakah yang di ujung-ujung banyak, proses-proses ada ya kan, sampai taklim di penjara juga ada. Ada apa enggak ada? Maksudnya itu taklim di penjara. Bukan beliau taklim di penjara enggak. Taklim di dalam penjara gitu ya. Taklim di penjara. Seakan-akan taklim ketangkap di penjara enggak. Di penjara menyampaikan ilmu di penjara. Ada apa enggak ada? Ada apa enggak ada? Kalau antumnya enggak tahu berarti belum pasti juga. Kalau antum enggak tahu bukan berarti enggak ada ya, Pak. Antumnya enggak tahu. Nah, yang lain tahu jawabannya adalah ada. Ada sampai di penjara itu ada. Hah? Awamunas pelosok-pelosok ada. Ada apa enggak ada? Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau daurah ya tempatnya yang terbuka. Diharapkan semuanya hadir. Yang hadir alhamdulillah, yang tidak ya taufik minallah azza wajalla. Kalau pada masa sekarang ini apakah mungkin dakwah untuk jin? Bagaimana bentuknya? Mungkin. Bentuknya ada yang umum, ada yang khusus. Yang khusus ketika antum meruqyah orang yang kesurupan jin. Ada yang kerasukan jin, kamu ruqyah. Di saat kamu ruqyah, upayakan berdakwah. Sambil minta dia keluar juga antum upayakan memberikan masukan. Kalau dia jin kafir, diislamkan dia dari kekufurannya. Kalau dia jin yang bukan kafir, disadarkan akan kefasikannya. Dakwah kepada para jin. Itu belum khusus. Secara umum, ya kayak sekarang ini. Halaqah-halaqah nyantum itu banyak jin yang hadir. Loh. Guyu. Lah antum mikirah jin di mana tempatnya? Loh, diam lagi. Di mana mereka berada? Apa di dunia lain? Enggak, sama. Dunianya jin dan manusia. Sama. Di dunia ini ya. Sama. Kalau jin-jin yang muslim, jin-jin yang saleh, tempatnya di masjid-masjid kaum muslimin. Jin-jin salafi di masjid salafi. Jin syi'i di tempatnya orang syi'ah sana. Loh kok diem? Itu yang nyata ya. Di di masjid-masjidnya Ahlussunnah Salafiyin, di rumah-rumah kaum muslimin. Itu jin-jin yang saleh, tempat-tempat yang bersih-bersih. Jin-jin yang jahat-jahat, tempat yang kotor-kotor, tempat-tempat sampah, spiteng sana, dan segala macam tempat-tempat yang begitu ya, Pak. Itu jin-jin yang jelek. Pak diem, itu pasti otomatis ya, Pak. Ada kalau itu. Nah, sehingga jangan dikira ini negara jinnya ya, Pak. Anaknya kan juga banyak jinnya ini. Jin salafi di wilayah Odin ini. Ada kalau. Mereka juga mendengar. Mereka juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh para da'i-da'i Allah barakallahu fikum. Kayaknya itu masih belum ini. Nah, makanya harus tahu dunia jin. Barakallahu. Kaidahnya dunia jin sama dengan dunia manusia. Paham ya? Sama dengan dunia manusia. Pada manusia ada yang kafir, ada yang muslim. Mereka juga begitu. yang Muslim, ada yang Sunni, Hizbi, mereka juga begitu. Ada yang soleh, fasik, mereka juga begitu. Hah? Semuanya sama ya. Barakallah. Ngoten nggih? Nah, ketika ada daurah untuk bangsa manusia, di tengah-tengah mereka ada jinnya. Tempatnya mereka adalah tempat yang dipakai oleh manusia. Barakallah. Di sekitar kalian, wahai manusia. Barakallah. Risiko kaidahnya, tempat yang bersih, tempat yang bagus, jin yang soleh. Tempat yang jelek-jelek, yang kotor-kotor, jin yang toleh. Barakallah. Di tengah-tengah manusia banyak firqah-firqah yang sesat. Jin juga begitu. Hunna tara'iqa qidada. Pada antum ada syiar rafidah, mereka juga ada syiar rafidah. Tapi dari kalangan bangsa jin, sekte yang paling dibenci syiar rafidah. Pada antum ada khawarij, ada juga ada khawarij. Pada antum ada mumayyiz, ada juga yang mumayyiz dari bangsa jin. Apa? Semuanya ada. Kunna tara'iqa qidada. Barakallahu. Allah Ta'ala alam bisawab. Mungkin yang temukan apakah memungkinkan atau boleh seakan seorang da'i, seorang ustaz ceramah khusus isinya menasihati bahasa jin gitu ya. Jawabannya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Itu pernah dilakukan oleh Syekh Al-Allamah Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Ceramah khusus yang hadir siapa ini? Yang murid-murid ya. Tapi temanya nasihati lil jin. Nasihat untuk bangsa jin. Transkrip ceramahnya dimasukkan dalam kitab beliau Tuhfatul Mujib. Ya, itu kitab satu-satu jilid isinya soal jawab, ceramah lengkap dengan tanya jawab, di antaranya terkait dengan masalah ini. Ceramah beliau nasihat untuk bangsa jin, anggap dengan soal jawab terkait dengan masalah bangsa jin. Boleh. Di sini misalkan Ustaz, di sini sudah sekali-kali bikin selebaran kajian gitu. Temanya apa? Nasihatku untuk bangsa jin. Enggak ada masalah. Nah, enggak ada masalah ya, barakallah. Masya Allah, tabarakallah. Apakah boleh menyimpan rekaman atau kitab terjemah dari ustadz-ustadz yang ditahdir, yang rekaman itu sudah ada sebelum dia tahdir? Yang dinasihatkan oleh para masyayikh yang sekarang ikhwan adalah jangan disimpan kecuali oleh orang-orang yang memang mutamakin, yang kokoh ilmunya untuk dibongkar penyimpangan-penyimpangan. Walaupun sebelum menyimpang, dikarenakan dikhawatirkan penyimpangan-penyimpangan dia sekarang itu ada di buku-buku yang lama atau ceramah-ceramah yang lama yang belum diketahui oleh para ulama. Sehingga dalam rangka kehati-hatian, tinggalkan, ganti yang lain. Barakallahu fikum. Ganti yang lain. Barakallahu fikum. Di perpustakaan kita orang dulunya ada buku-buku yang sangat banyak dari karya tulisannya Alil Halabi, dikit-dikit Ali Hasan. Al-Hilali dan yang lainnya. Itu paling banyak kan. Terutama di era-era tahun 90-an. Ya, dikit-dikit Ali Hasan. Pada waktu itu dia berada di belakangnya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Itu sekarang udah balilo, udah taruh baru tengok ya kan. Taruh itu. Alhamdulillah dikasih ganti yang lebih baik oleh Allah Azza wa Jalla dari karya-karya para ulama una terkait dengan kitab karya yang serupa apa. Tapi para masyayikh. Ada lagi yang baru. Sehingga ditinggalkan, dicari atau diganti yang baru dari asatidzah salafiyyin. Barakallahu fiikum. Wallahu ta'ala alam bissawab. Afan Ustaz, saya punya tafsir Al-Quran terjemahan pada surat Al-Ma'idah 51. Di sana diartikan teman setia, bukan pemimpin, pada kata-kata aulia. Apakah yang demikian itu memang disengaja dilakukan oleh orang Nasara? Tidak. Dan itu terjemahan dari mana? Dari Depak. Kalau terjemahannya Komnasoro? Hah? Kalau Quran terjemah itu kan kebanyakan dari Depak ya, yang ini ya. Nah, ya. Jawabannya para kalafikum, enggak ada yang salah. Kalimat al-wali, jamaknya adalah awliya, itu maknanya cukup banyak. Wali atau awliya dimandangkan dengan teman dekat, teman setia. Ya. Wali atau awliya juga dimandangkan dengan penolong atau pembela, nasir. Ya. Barakallahu. Dan juga wali atau awliya juga bisa dimandangkan dengan seorang pemimpin. Tetapi secara lafaz lafziyahnya lebih pada makna pertama tadi. Teman setia, teman dekat, teman karib, teman untuk berloyalitas dan segala macamnya. Makanya disebutkan setelah itu pada ayat setelah Allah mengatakan dalam firman-Nya ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wal nasara awliya ba'dhum awliya ba'dhil wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum. Pada kata-kata wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum, ini babnya babul muwalah, babnya al-wala wal bara. Enggak ada yang salah. Itu penafsirannya. Kaidah tafsir di kalangan para ulama salaf, sebuah lafaz Al-Qur'anul Karim ketika secara bahasa memiliki makna-makna yang banyak dan semua makna yang benar secara bahasa, barakallahu fikum, itu digunakan untuk menafsirkan ayat tadi. Paham sama ya? Wali dimaknakan teman karib. Wali dimaknakan sebagai penolong. Berarti ini ayat menerangkan kepada kita larangan untuk berloyalitas kepada orang kafir. Larangan untuk menjadikan mereka sebagai teman karib kita, teman setia kita, kita walak kepadanya. Larangan menjadikan mereka semua sebagai penolong kita, pembela kita dalam perkara agama. Itu termasuk dalam satu ayat yang sama ya. Lafaznya mengandung banyak makna dan semuanya benar. Paham gak? Jadi enggak kemudian wah ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Ini ayat multitafsir. Karena multitafsir enggak bisa dijadikan sebagai hujah. Demikian. Ini namanya pembodohan kepada umat. Enggak, keliru. Kalau lafaznya mengandung makna yang banyak dan semuanya benar, maka ayatnya luas pemahamannya. Ini iya, ini iya, ini iya, ini juga iya. Paham ya, ikhwan? Gimana ini? Itu konsep tafsirnya salaf. Paham ya? Kecuali kalau memang betul-betul di kalangan salafun saleh terjadi ikhtilaf tafsir yang tabat, yang kontradiksi, yang enggak mungkin dibenarkan dua-duanya. Maka diambil yang sahih. Yang salah dikatakan salah. Tapi itu jarang terjadi. Para penafsiran salaf umumnya ketika ada perbedaan tafsir itu pada bab tanawwu, keragaman saja. Ini benar, ini benar, ini benar, ini benar. Dan fungsinya kata para ulama dalam kaidah ilmu tafsir, fungsinya adalah ayat ini mengandung makna begitu luas, seluas penafsiran kaum salaf. Dengar? Satu ayat, satu lafaz ya, Ikhwan ya. Secara bahasanya mengandung lima makna. Atau mendapati salafun saleh menafsirkan lafaz ini menjadi 10 tafsir. Dicek, enggak ada pertentangan. Enggak ada yang kontradiksi. Maka dikatakan ayat ini luas maknanya, seluas tafsir salaf tadi. Ayat ini untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Lu semua poin-poin tadi barakallahu. Kemudian itu kenapa Al-Qur'anul Karim, Sunnah Rasulullah SAW itu bisa dipakai untuk semua zaman, semua tempat. Barakallahu fikum. Dikarenakan demikian konsepnya. Tapi kalau tafsirnya liberal, beda. Hawa nafsu yang dia pakai. Melihat ada sebuah ayat, lafaz ini mengandung banyak tafsir di kalangan para ulama. Khalas. Ayat ini multi tafsir. Multi tafsir. Tidak boleh dimaknakan untuk pemimpin saja. Gitu. Itu namanya pembodohan umat. Anggaplah ada ikhtilaf, mesti dirojihkan, kan gitu ya? Itu kaidah sepakat para ulama. Ada ikhtilaf yang kontradiksi, dirojihkan dengan dalil. Barakallahu fikum. Mundi nggih? Nah, itu liberal. Tujuan mereka ya begitu ya, supaya dibikin mengambang bias semuanya pas sesuai dengan mereka diambil. Yang enggak sesuai mesti tafsir. Gitu. Itu orang-orang liberal, tindakan mereka membodohi umat. Hati-hati ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian, nah, kemudian juga Evan ya. Nah, terkait dengan masalah kepemimpinan Al-Maidah 51, terkait dengan bab ini tidak hanya semata-mata Al-Maidah. Terlalu banyak ayat yang lain dan juga hadis yang lain yang menyatakan tidak boleh seseorang muslim atau kaum muslimin dipimpin yang kafir. Itu banyak ayatnya. Dan yang terpenting, ijma' ulama. Semua sepakat dalam bab kepemimpinan seorang kaum muslimin tidak boleh dipimpin seorang yang kafir. Barakallahu fikum. Ngerti nggih? Nah, barakallahu fikum. Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus. Barakallahu fikum. Berdasarkan uraian tadi, maka Jami'ah Islamiyah Madinah tidak termasuk dalam tarbiyah salafiyah. Mohon penjelasannya, dikarenakan di sana murabinya campur-campur. Itu berkaitan dengan urusan negara. Jadi Jami'ah Islamiyah di kota Madinah itu didirikan oleh para ulama-ulama sunnah. Itu yang antum harus camkan baik-baik sejarahnya. Yang mendirikan Jami'ah Islamiyah di kota Madinah itu adalah para ulama-ulama sunnah kibar pada masanya. Paham ya? Dan sampai sekarang terus para ulama sunnah berupaya keras untuk memberikan pengaruhnya di situ. Yang jadi kendala ikhwan, Jami'ah Islamiyah itu bukan pondok pesantren swasta, tapi ini dipegang langsung oleh pihak pemerintah. Dia adalah universitas negeri tapi Islam. Yang megang penguasa. Sehingga semuanya ujungnya penguasa. Paham gak? Ya, otomatis ya yang antum tanyakan tadi penguasa semua yang ngatur. Barakallahu fikum. Sehingga urusannya adalah dauli bukan dini. Sehingga tetap dikatakan Jami'ah Islamiyah adalah Jami'ah Salafiyah. Dikarenakan yang mentaksisnya para ulama sunnah salafi. Dan masih ada banyak di sana ulama sunnah yang mengajar di sana barakallahu fikum. Sehingga dikarenakan kondisi dan wakilnya seperti sekarang yang disebutkan ya Pak, ini bukan-bukan diingkari. Nah, ketika yang belajar di sana ditandai oleh para masyayikh. Karena enggak mungkin terelakkan ditandai oleh para masyayikh. Yang pertama, jangan mencukupkan belajar di kelas saja. Mereka sangat-sangat diminta dan dinasihatkan oleh para masyayikh untuk belajar lagi kepada para masyayikh di majlis-majlis mereka, baik di Masjid Nabawi atau masjid yang lain atau di rumah mereka. Di halaqah-halaqah masyayikh sunnah. Dua, ketika diajar oleh guru-guru yang bukan salafi, harus mewaspadai, hati-hati dari penyimpangan-penyimpangan dia. Barakallahu fikum. Oh, sehingga enggak disamakan dengan pembahasan kita ini barakallahu fikum. Nonton gitu. Yang kita bahas sekarang terkait dengan Marakisus Sunnah Al-Sunnah Ujama Salafiyin adalah miliknya kita pribadi, swasta. Maka antum harus sohekan tarbiyah tadi barakallahu. Naam, barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu. Mohon nasihat bagi kami agar tidak tergoda untuk menyekolahkan anak-anak kami di lembaga umum atau lembaga-lembaga hizbiyah yang aku salafi dengan berbagai macam syubhat yang gencar disuarakan baik terkait dengan masa depan anak atau syubhat lembaga tersebut juga mengajarkan tentang sunnah. Masya Allah. Dan dengan yang kita sampaikan dari mulai awal sampai akhir, ya ini babnya. Ayo, kalau konsep tadi diterapkan, maka tidak bakal kemudian dia naruh anaknya di lembaga-lembaga yang tidak jelas yang umum, apalagi naruh anaknya di lembaga-lembaga yang hizbiyin atau yang masybuhin, ada syubhat. otomatis. Nah, ya. Umumnya mereka demikian keadaannya. Yang dipikir adalah masa depan anak. Cuma saya kadang gimana ya, Hon ya? Kalau mendapatkan laporan semacam ini, urusan masa depan agamanya dikorbankan, urusan masa depan dunianya diperhatikan. Jadi kira-kira gimana ya, Pak? Nah, masuk akal ya, Pak? Nah, itu nggak masuk akal, apalagi masuk syariat. Benar nggak, Pak? Yang dibahas sama mereka kan masa depan. Masa depan apa coba kira-kira? Ujung-ujungnya itu masa depan dunia. Ya Pak ya? Masa depan dunia supaya nanti anaknya punya titel LC, MA, doktor, profesor. Terus ngapain kalau punya titel? Ya kan gampang ada pekerjaan, jabatan. Ya Pak ya? Bapak diem. Semua duniawi. Ya Pak ya? Ngaku dong. Semua duniawi. Ya Pak ya? Walaupun nanti ujung-ujungnya ya supaya bisa belajar ke jamaah Islaminya, itu sarananya, ujungnya apa sekarang? Duniawi. Masa depan duniawi. Ya Pak ya? Bapak diem. Ngaku dong. Tapi yang dikorbankan ukhrawi. Nah itu naruh anak di sekolah-sekolah yang gak jelas deh. Kamu mengorbankan apa ini? Akidahnya anakmu, agamanya dia, manhajnya dia, akhlaknya dia, muamalahnya dia, ibadahnya dia. Ibadah dihancurkan sama kamu dalam rangka untuk masa depan dunia. Masuk akal? Masuk akal enggak, apalagi untuk syariat. Mending ikhwan, kalau perlu saya gambarkan barakallahu fikum, antum ini melihat di ujung sana ada kilauan-kilauan emas, berlian, masya Allah. Orang itu udah banyak di sana, udah rebutan emas-emas tadi, berlian-berlian tadi. Dunia kan ya, masih menyisakan. Wah, kayak mantap itu. Wah, bisa bikin ini semuanya duniawi. Di sana itu, menuju ke sana itu mengharuskan anda untuk melalui jalan yang begitu terjal, yang mencekam, penuh dengan begal, dengan penyamun, dengan hewan buas dan segala macamnya. Masya Allah, saya kesana. Antum nyuruh anaknya antum yang masih belia-belia, masih kecil-kecil ini. Lihat sini, leh. Telusuri jalan ini, leh. Supaya kamu dapat emas yang di sana tuh. Anak masih kecil, dilepas, put. Bisa tuh bayangkan lah ya, apa ketemu begal, ketemu penyamun dan segala macamnya, hewan buas, apa kali terekam dia, Pak? Loh kok diem? Terekam enggak? Umumnya begitu. Ya begal-begal tadi, Evan terkait dengan dinnya, agama dia. Harimau-harimau, serigala-serigala, orang yang menyimpang yang bakal menerkam agamanya anak kamu tadi. Hanya untuk mendapatkan dunia di sana. Masuk akal? Tidak masuk akal. Apa masuk syariat ya? Hah? Mungkin lagi. Allah Astagfirullah. Iya. Saya mau membahasakan agak kasar. Nanti dikiranya saya kasar ya. Tak kasih bahasa kayak kita tuh gak paham-paham dari tadi. Orang-orang yang menaruh anak-anaknya, ini orang punya ilmu kan ya, menaruh anak-anaknya di tempat-tempat yang tadi. Ya. Mohon maaf ya, Pak. Harus diperhatikan akal sehatnya. Ya. Akalnya dia perlu diperhatikan ya, sebelum pembahasan masalah syariat. Urusan masa depan kita terkait dengan bab dunia sudah khatam. Sudah khatam, sudah dibagi-bagi, sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini orang kaya, ini orang sedang, ini orang miskin, sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya Pak ya? Ikhtiar antum seberapapun, ya segitu itu. Ya Pak ya? antum mau kerja 30 jam sehari. Takdirnya kere-kere. Ya apa ya? Ya apa ya? Apa antum tahu apa yang bakal Allah takdirkan untuk antum? Tidak tahu. Tapi sudah diberitakan dalam nas, urusan dunia, rezeki selesai. Kita hanya diminta untuk ikhtiar. Ikhtiar dengan cara yang halal. Kan gitu ya? Jangan cara yang haram. Ujungnya selesai. Ini kaya, ini miskin. Sudah mulai. Hanya ikhtiar yang halal. Terkait dengan bab din juga sama. Sudah juga Ustaz. Ini orang yang sesat, ini orang yang menyimpang, ini orang yang lurus. Sudah semua. Iya, betul. Tapi kita diwajibkan untuk menjalani asbab. Diminta untuk mengerjakan asbabul hidayah. Dan dilarang untuk menjalankan asbabul riwayah. Ya apa ya? Ikhtiar. Ikhtiar yang halal. Yang berikutnya, tujuan kita di muka bumi ini untuk urusan din, urusan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan urusan dunia. Dunia perantara, intinya ibadah, ujungnya surga. Iya apa ya? Masuk akal enggak? Seseorang yang kemudian membiarkan urusan intinya ngurusi masalah dunia-dunia hanya semata-mata perantara, wasilah, fana lagi. Yang ini enggak diurus, dikorbankan, biar rusak, hanya ngurusi ini. Masuk akal enggak ya? Apa enggak masuk akal? Itu bahasa halus saya. Tolong jangan maksa saya itu bahasa lebih kejam lagi. Ya, Pak. Itu namanya gak masuk akal. Orang yang terjun semacam itu, mohon maaf, akalnya itu soak. Nanti saya gak tahu. Saya harus ngomong kayak gitu ya. Allah Ustaz. Tawakal dia mana kepada Allah Azza wa Jalla? Mana tawakal dia kepada Allah Azza wa Jalla? Sudah disebutkan dalam banyak nas, ayat, wa hadis. Untuk mendapatkan yang namanya dunia itu gampang. Itu adalah buah terakhir untuk amal soleh. Untuk ibadah kepada Allah. Untuk ketakwaan kepadanya. Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya bertakwa. وَمَا يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Terus. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Saya kata buah akhir dikarenakan tujuan kita untuk beramal untuk meraih ridhonya Allah Azza wa Jal, pahala dari Allah Azza wa Jal, ridhonya Allah Azza wa Jal, surganya Allah Azza wa Jal yang mulia itu. Yang ini buntuti, jangan khawatir, tidak bakal mati antum dengan takwa kepada Allah Azza wa Jal. Ya apa ya? Buntuti, lebih lancar rezekinya antum itu ketika antum ikhtiar dengan cara yang halal disertai dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal. Lancar buntuti lebih kenceng rezekinya antum, rezeki yang halal, rezeki yang barokah, rezeki yang thayyib, kasar rezeki. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam terjemahnya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, salah seorang khalifah terbaik Bani Umayyah, juga termasuk ulamaul muslimin. Seorang khalifah ya ikhwan, tinggalnya di istana ya ikhwan. Dia minta apa terkait dengan dunia dapat? Ya apa ya? Presiden, khalifah. Disebutkan dalam terjemahnya beliau ini memiliki anak 11. Kurang? Kurang apa? Orang yang tawakalnya kurang tadi kakehin Ustaz. Loro wae setengah mati Ustaz. Nah, 11. Dua aja kelimpungan gimana nanti nasibnya. Apalagi 11. Kurang tawakal ya. 11 aja. 11. Barakallahu fikum. Ketika beliau meninggal dunia rahimahullahu taala, hanya meninggalkan untuk 11 anaknya sekian dinar. Kalau enggak salah 11 atau 13 dinar. Nah, begitu banyak. Padahal kurang ngopo ge anak ya, anak khalifah ya. Ditinggali warisan sedikit. Tanyakan kepada Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, kenapa kamu enggak tinggalkan untuk anak-anak kamu harta yang banyak. Kok cuma segitu? Jawabannya beliau, kalau mereka ini adalah anak-anak yang toleh, aku tidak mau membantu mereka dengan hartaku atas ketolehan mereka. Kalau mereka itu anak-anak yang soleh, Allah yang akan mengurusi mereka. Allahu yatawallas salihin. Selesai. Beliau wafat. Ternyata ini anak-anak soleh. Begitu mereka ini tumbuh kembang, disebutkan dalam tarjamah beliau, ternyata dari anak-anaknya Khalifah Umar ini, ikhwan, dari mereka itu ada yang berinfak sekian ribu dinar untuk ini, untuk itu. Padahal warisannya cuma sedikit. Allah kasih limpahan rezeki untuk mereka semua karena kesolihan mereka dan kesolihan orang. Di saat yang sama juga masih dari Khalifah Bani Umayyah, namanya kalau enggak salah Hisham bin Abdul Malik. Atau salahnya Abihim dari Khalifah yang setelahnya Umar bin Abdul Aziz. Terus sebelumnya. Ini juga sama memiliki 11 anak. Ya enggak apa-apa Ustaz, Khalifah duitnya banyak. Bojo papat ya enggak apa-apa Ustaz, Khalifah. Nah gitu ya. Uangnya banyak. Ketika ayahnya mau meninggal, itu warisan untuk masing-masing anak ratusan ribu dinar. Harta yang melimpah. Selamati, dijumpai, ternyata dari anak-anaknya dia ini ada yang kemudian ngemis di pasar. Di masa tuanya. Kurang apa ya, Pak? Harus itu. Intinya letaknya itu bukan terkait dengan harta yang banyak, bukan dengan dunia yang melimpah. Kata kuncinya adalah iman dan amal soleh. Ketakwaan seseorang itu kepada Allah SWT. Dapat iman, dapat takwa, dapat amal soleh, dapat akhirat, dunianya mengiringi dengan sendirinya, bahkan lebih barokah, lebih lancar. Mafhum? Intinya juga ya, jangan mengorbankan akidah anakmu, manhajnya anakmu, akhlaknya anak kamu hanya karena obsesi dunia yang enggak jelas. Tolonglah yang berakal sehat. Saya enggak membahas syariat, tolong yang berakal sehat. Barakallahu fikum, wallahu taala a'lamu bis-shawab. Yang namanya kemuliaan juga bukan pada perkara duniawi. Yang namanya kemuliaan itu ukhrawi. Dini para pelaku dalam sepanjang sejarah yang disebut namanya dengan baik itu para ulama. Di sebelah mereka banyak kaum tujar, para pengusaha-pengusaha besar, para agniya, orang-orang kaya, orang-orang fulus, orang-orang segala macam, banyak dalam sejarah umat Islam yang disebut dengan nama baik itu para ulama, orang-orang yang soleh, yang bertakwa kepada Allah SWT. Mana itu nama-namanya para pengusaha besar itu? Mana nama-namanya orang yang kaya-kaya itu? Mana? Tertelan dalam perut bumi. Ya apa ya? Coba diem. Ya apa ya? Antum kenal enggak siapa dari kalangan orang terdahulu yang kaya-kaya itu? Nama siapa gitu ya? Dikenal bos pengusaha mana gitu? Ada yang tahu namanya? Hah? Dulu ya Pak. Nah, kalau di zaman sekarang ini ya untuk kenal bos fulan nanti yang sudah mut-mut ya. Ada yang kenal ya Pak? Dalam keadaan kaum muslimin masih mengenal para ulama-ulamanya, Imam Syafi'i, Imam Malik rahimahullah, Imamatul Huda, nama mereka harum. Dengan apa itu? Dengan dunia. Dengan ilmu mereka, dengan keistiqomahan mereka, dengan akidah mereka. Luar biasa. Orang tua yang bijak, orang tua yang baik menghendaki anak-anak soleh berilmu sehingga mereka bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk orang tuanya, untuk bangsanya, untuk negaranya, dan namanya harum dengan kesolehannya. Itu orang tua yang arif, yang bijak. Orang tua yang tadi akalnya kurang jangkep, itu hanya menginginkan anaknya bakal tertelan dalam perut bumi di masa tuanya nanti. Fana sebagaimana fananya dunia. Allahu musta'an. Ngoten nggih? Barakallahu fiik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga-mudahan bermanfaat ya, ikhwan. Yang sabar lah, yang sabar. Dunia itu sementara. Paling pol yang itu makan sak piring rong piring, ujung-ujung paling pangan sego, perlu segoe. Eh. Ya apa ya? Atau punya harta triliunan sing dipangan paling sak piring berduae. Ya. Bukan berarti kita menganjurkan antum miskin. Enggak. Nyatanya banyak ikhwan-ikhwan al-sunnah salafiyin yang masya Allah salihin, yang ma'rufin dengan kesolehannya. Ini kaya-kaya. Yang punya mobil ya banyak. Yang punya ke rumah-rumah mewah ya banyak. Yang punya istri lebih dari satu ya banyak. Ya kaya. Para pengusaha ya juga banyak. Dalam keadaan tidak mengorbankan akidah mereka sedikit. Ya apa ya? Coba diem. Nah, tolonglah dicerdaskan akalnya para keluarga itu. Allah taala lebih sebab. Alaikum. Yang lain mungkin dijawab ya, Pak, dikarenakan waktu yang sudah sangat siang jam 1:30. Semoga bermanfaat dan yang terpenting semoga kita semuanya diberi kekuatan oleh Allah Azza Wajalla untuk mewujudkan tarbiyah salafiyah pada diri kita, anak kita, keluarga dan masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وظلوا حبيبكم.